Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab التوحيد. Pembahasan kita masih membahas tentang hukum ziarah kubur bagi wanita. Telah kita sebutkan sebelumnya khilaf bainal ulama, perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum ini. Ya, kita bacakan dulu penjelasan dalam kitab ini, kemudian nanti kita sebutkan yang rajih dari pendapat ini. Ya. Setelah disebutkan pemaparan tentang hukum ini oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه. Yang sahih bahwasanya para perempuan tidak masuk dalam izin ziarah kubur dikarenakan beberapa sisi. Ahaduha, yang pertama, anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam fazuruha sighata tadhkir. Sesungguhnya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazuruha, silakan kalian ziarah. Sebelumnya Nabi mengatakan nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, aku larang kalian ziarah kubur. Rasulullah mengatakan fazuruha, silakan kalian ziarah. Lafaz fazuruha ini sigatu tadhkir, bentuk yang digunakan untuk mudzakkar, ya, bagi laki-laki fazuruha. Nah, wa innama yatanawwalu an-nisa aydan ala sabili at-taghlib, dan mencakup juga para perempuan dalam bentuk taglib, ya, menyatakan dominannya. Nah, dan telah kita jelaskan bahwasanya syariat ini, ya, ketika ditujukan kepada laki-laki mencakup juga perempuan, kecuali ada dalil yang khusus hanya untuk laki-laki saja. Berjuga larangan ketika yang dilarang adalah laki-laki, maka masuk juga larangan kepada perempuan, kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Sehingga lafad fazuruha, silakan kalian ziarah, walaupun lafadnya lafad untuk mudzakkar, untuk laki-laki, tapi mencakup pula perempuan. Nah, lakin hada fihi qawlan, akan tapi padanya ada dua pendapat. Kila innahu yahtaju ila dalil munfasil. Dikatakan bahwasannya masuknya perempuan ke dalam izin untuk ziarah kubur ini butuh kepada dalil yang terpisah. Wa hina idin fayahtaju tanawulu dzalika nisa ila dalil munfasil. Maka ketika itu izinnya perempuan untuk ziarah kubur membutuhkan dalil yang tersendiri. Nah, dan menurut mereka enggak ada dalil yang terpisah yang tersendiri menyebutkan tentang bolehnya perempuan ziarah kubur. Wakila innahu yuhmalu ala dhalika indal ihlak. Ada juga yang berpendapat dimasukkannya perempuan ke dalam izin ziarah kubur ini ketika dimutlakkan. Wa ala hada fayakunu dukhulun nisa bitariqil umum ad-dha'if. Oleh karena itu masuknya perempuan dengan jalan yang umum ini lemah. Wal 'am la yu'aridul adillatal khassah. Dalil yang umum tidak menentang dalil yang khusus. Wala yansakhuha dan tidak menghapus dalil yang umum. Inda jumhurul ulama, menurut jumhur mayoritas para ulama. Jadi menurut pendapat ini, perempuan tidak masuk ke dalam izin dibolehkan untuk ziarah kubur. Walau kanat nisa dakhilatin fi hadal khitab, lastuhibba lahunna ziaratul kubur. Kalau seandainya para perempuan masuk dalam pembicaraan ini, niscaya akan dianjurkan bagi mereka untuk ziarah kubur. Wa ma alimna ahadan minal a'immah istahaba lahunna ziaratal kubur. Dan kami tidak mengetahui seorang pun di antara para ulama yang menganjurkan bagi perempuan untuk ziarah kubur. Tapi telah kita jelaskan sebelumnya. Ada di antara para ulama yang membolehkan perempuan untuk ziarah kubur. Nah, telah kita sebutkan beberapa para ulama yang membolehkan hal itu. Nah, wala kana an-nisa ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. وخلفائه الراشدين يحرزنا إلى زيارة الكبور. Begitu juga tidak dilakukan oleh para perempuan pada zaman Nabi SAW dan para khulafa'ur rasidin. Mereka tidak keluar untuk ziarah kubur. Tapi tak kita jelaskan. Ada beberapa riwayat seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pergi ziarah kubur. Ada juga riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang perempuan yang sedang menangis di sisi kuburan. مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند القبر. Yeah. Rasulullah melewati seorang perempuan yang sedang menangis di kuburan. Rasulullah mengatakan, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Perempuan ini mengatakan, ilaika anni fa innaka lam tusabi musibati. Menjauhlah dariku, engkau tidak ditimpa musibah seperti musibah yang menimpaku. Ya. Perhatikan nama di sini. Rasulullah tidak melarang perempuan itu ziarah kuburan anaknya. Tapi yang diingatkan oleh Nabi SAW, jangan meratapinya. Rasulullah tidak melarang, jangan ziarah kubur. Tidak demikian yang diucapkan oleh Nabi. Tapi Rasulullah menasihatkan supaya bertakwa kepada Allah dan bersabar. Tidak meratapi kematian anaknya. Nah. Kita baca lagi. Ini masih kita baca pendapat nah yang melarang perempuan ziarah kubur dalam kitab ini. Wa minha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam allal al-idna lir-rijal bi anna dhalika yudakkiru al-maut. Sesungguhnya Nabi SAW menyebutkan alasan diizinkannya ziarah kubur bagi laki-laki dikarenakan hal itu yudzakirul mauta, mengingat kematian, wa yuraqqiqu al-qalba, melunakkan hati, wa tudmi'ul 'ayna, membuat menangis. Nah, ini di antara hikmah ziarah kubur dalam rangka mengingat kematian, melunakkan hati. Ya, yeah. Dan juga supaya kita menangis ingat kematian. Ya, aqsiru dzikra hadimil ladat al maut. Perbanyaklah mengingat perkara yang menghancurkan kelezatan-kelezatan dunia ini, yaitu kematian. Diasung supaya kita banyak mengingat kematian. Ya, yeah. Di antara sebab kita ingat kematian dengan ziarah kubur. Nah, melunakkan hati kita. Hakada fi musnadi Ahmad. Begitulah lafaz hadis dalam musnad Ahmad. Wa ma'lumun annal mar'ata idha futiha laha hadal bab akhrajaha ilal jaja'i wan nadbi wan niyaha. Dan perkara yang maklum bahwasanya perempuan apabila dibuka pintu ini, yeah, tentang ziarah kubur, nah ini bisa mengeluarkan perempuan kepada sikap al-jaza'. Nah, berkeluh kesah, yeah, wa nadbi wa niyahah, meraung-raung, meratapi mayit. Nah, ini alasannya. Kalau dibuka pintu ini, bisa membuat perempuan tadi meratapi mayit. Lima fiha minad da'fi, dikarenakan lemahnya perempuan tersebut. Wa qillatis sabr, dan sedikit sabar. Ya, perempuan, nah, lemah dirinya. Begitu juga kurang kesabarannya. Kalau dibuka pintu ini, katanya, dibolehkannya ziarah kubur bagi perempuan, ini bisa mengantarkan kepada sikap meratapi mayit. Nah, walaupun ya tentunya berbeda-beda keadaan perempuan. Ada yang dia bersabar. Nah, ada juga yang lemah, ya, sehingga meratapi mayit. Sehingga berbeda-beda, tidak sama semua perempuan demikian. Wa idza kanat ziyaratun nisa madannatan wa sababan lil umuril muharramah فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك ولا تمييز بين نوع ونوع. Maka apabila ziarah kubur bagi perempuan ini sebagai pemicu dan sebab terhadap perkara-perkara yang diharamkan tadi, meratapi mayit, maka tidak mungkin untuk menentukan kadar yang tidak mengantarkan kepada perkara tersebut. Dan juga tidak bisa membedakan antara suatu jenis dengan jenis yang lainnya. Nah, ini alasan yang berikutnya yang dikemukakan oleh pendapat yang melarang perempuan ziarah kubur. Alasannya khawatir kalau dibuka pintu ini, bolehnya ziarah kubur bagi perempuan, menyebabkan mereka terjatuh kepada sikap niyaha, meratapi mayit, dikarenakan lemahnya perempuan, dikarenakan kurang sabarnya perempuan. Nah, dan ketika ini bisa menyebabkan perkara yang diharamkan, maka perkara tersebut dilarang. Wa min usuli syariah, dan di antara pokok-pokok syariat, annal hikmata idza kanat khafiyatan aw muntashiratan uliqal hukmu bima dhannatiha. Di antara pokok-pokok syariat, kaidah-kaidah usul, sesungguhnya hikmah apabila tersamarkan atau menyebar, maka suatu hukum dikaitkan dengan pemicunya. Kalau hikmahnya tersamarkan, maka hukum dikaitkan dengan pemicunya. Misalkan menurut mereka, apa hikmahnya perempuan ziarah kubur? Samar hikmahnya. Sehingga hukumnya dikaitkan dengan pemicunya. Ziarah kubur bagi perempuan ini bisa memicu niyaha, meratapi mayit. Sementara meratapi mayit ini haram. Maka hukumnya dikaitkan dengan pemicunya. Oleh karena itu ziarah kubur bagi perempuan haram menurut pendapat ini. Fayuhramu hadal bab saddan lidzari'ah. Maka diharamkan pintu ini, maksudnya ditutup pintu ini, ziarah kubur bagi perempuan sebagai saddan lidzari'ah, menutup sarana mengantarkan kepada keharaman berupa niyahah, meratapi mayit. Kama huriman nadharu ila zinatil batinah, sebagaimana diharamkannya melihat kepada perhiasan yang tersembunyi pada perempuan. Ini bisa mengantarkan kepada zina. Wa kama hurimal khulwah bil ajnabiyah, sebagaimana diharamkannya berkhulwat berdua-duaan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Wa ghairu dhalika, dan lain sebagainya. Kenapa dikatakan itu bisa mengantarkan kepada perzinahan? Wa laysa fi dhalika minal maslahah ma yu'aridu hadhil mafsadah. Dan dalam ziarah kubur bagi perempuan, tidak ada kemaslahatan yang setara dengan mafsadahnya. Di mafsadahnya lebih banyak menurut mereka dibandingkan maslahatnya. Wa innahu laysa fi dhalika illa du'a wa hadhil mayyit. Jadi tidak ada maslahat bagi perempuan ketika ziarah kubur melainkan hanya mendoakan mayit saja. Wa dhalika mumkinun fi baitiha. Padahal perbuatan tersebut mungkin saja dilakukan di rumahnya. Ya. Jadi menurut pendapat ini, maslahatnya itu hanya mendoakan mayit. Sementara mafsadahnya, ya, ini bisa menyebabkan tadi niyaha, meratapi mayit. Nah, berkeluh kesah, tidak menerima takdir. Ya, maslahatnya tidak setara dengan mafsadahnya. Dan juga maslahatnya ini bisa juga dilakukan di rumah. Kalau sekedar mendoakan mayit. Nah. Wa minal ulama man yakul. Di antara para ulama ada yang mengatakan. At-tashyi'u kadalik. Ya. Yeah. Mengantarkan jenazah pun seperti itu. Tidak boleh perempuan mengantarkan jenazah. Wa yahtaju biqouli sallallahu alaihi wasallam, berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, irji'na ma'zuratin ghaira ma'juratin. Pulanglah kalian. Ini bagi perempuan yang mengantarkan jenazah. Pulanglah kalian dalam keadaan berdosa. Tidak mendapatkan pahala. Ya. Kalau laki-laki mengantarkan jenazah dapat pahala. Tapi kalau perempuan dikatakan tadi, irji'na, pulanglah dalam keadaan berdosa, tidak mendapatkan pahala. Fa inna kunna tabtinnal hayya wa tu'dhinal mayyit. Sesungguhnya kalian wahai para perempuan dengan mengantarkan jenazah ini, ya, membuat fitnah bagi orang yang hidup dan menyakiti si mayit. Tapi hadis ini dengan lafaz yang kita sebutkan ini dhaif, lemah. Nah, dalam sanadnya ada Abu Hadbah Ibrahim bin Hadbah Yum Ad-Dahabi mengatakan saqitun muttaham. Ya. Gugur, jatuh. Dan dhaif hadisnya. Muttaham. Dan juga tertuduh dengan kedustaan. Qala Daruqutni matruk. Imam Daruqutni mengatakan dia matruk. Ya, ditinggalkan hadisnya. Wa qala Abu Hatim kadzab. Abu Hatim mengatakan kadzab, pendusta. Sehingga lafaz hadis ini lafaz yang tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah. Yang sahih hadis nuhina anittiba'il janajah walam yu'jam alaina. Mu'atiyah mengatakan, kami dilarang untuk mengikuti jenazah, tapi tidak tegas-tegasan dalam pelarangannya. Ya. Sesama ulama menyebutkan hukumnya makruh bagi perempuan mengikuti jenazah. Nah, ya, bedakan nanti antara hukum mengikuti jenazah dengan hukum ziarah kubur. Masih menyebutkan pendapat yang menyatakan tidak boleh bagi perempuan ziarah kubur. Beralasan mengiringi jenazah saja tidak boleh. Yeah. Maka begitu juga ziarah kubur. Wa qawlihi li Fatimah, berdasarkan dengan ucapan Nabi kepada Fatimah. Amma innaki law balagti ma'humul kuda lam tadkhulil jannah. Yeah. Apabila engkau sampai ke tanah pekuburan bersama mereka, yeah, dalam mengikuti jenazah. Apabila engkau sampai ke tanah pekuburan bersama mereka, lam tadkhulil jannah, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, sama hadis ini juga, hadis yang dhaif, yang lemah. Dalam sanadnya ada Rabi'ah bin Saif al-Mu'afiri. Yeah, dia rawi yang lemah. Nah, sehingga Dalam masalah ini telah kita jelaskan sebelumnya, para ulama berbeda pendapat tentang hukum wanita ziarah kubur. Ya, ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada juga yang membolehkan. Ya. Dan pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, pendapat yang menyatakan bolehnya wanita ziarah kubur. Akan tetapi tidak terlalu sering. Dikarenakan ada hadis yang menyebutkan laknat Allah kepada perempuan yang sering ziarah kubur. Dan tentunya tidak berlebih-lebihan. Dalam artian tidak meratapi mayit. Ini pun tentunya berlaku bagi laki-laki. Ya. Yeah. Nah, ada adab-adab dalam ziarah kubur. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan tentang bolehnya perempuan ziarah kubur, ya. Yeah. Hadis yang kita bacakan tadi, nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Aku larang kalian ziarah kubur, maka silakan kalian ziarah kubur. Nah, di mana lafaz hadis ini umum bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Hadis riwayat Muslim. Nah, pada masa awal Islam, Nabi melarang laki-laki dan perempuan ziarah kubur. Kemudian setelah itu Nabi membolehkan. Tentu pembolehan ini pun berlaku bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Kalau seandainya ini berlaku bagi laki-laki saja, niscaya Rasulullah akan menjelaskannya. Nah, ya. Dan susunan kalimatnya, ya, akan terasa janggal. Kenapa? Dikarenakan awalnya Rasulullah melarang laki-laki dan perempuan ziarah kubur. Kalau setelah itu Rasulullah hanya membolehkan laki-laki saja dan tidak perempuan, akan janggal susunan kalimatnya. Ya. Sehingga sebagaimana sebelumnya Rasulullah melarang laki-laki dan perempuan ziarah kubur, maka kalimat setelahnya pun ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Fazuruha, silakan kalian ziarah kubur. Ini berlaku bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Dikatakan Nabi itu terkenal dengan apa? Jawami'ul Kalim. Nah, kalimatnya yang ringkas, bagus, dan juga maknanya padat, mencakup. Nah, dari yang kedua, Nabi SAW mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha doa apa? Masuk kuburan. Yeah. Diajarkan oleh Nabi SAW doa ziarah kubur. Assalamualaikum ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullah al mustaqdimina minna wal musta'khirin wa inna insya'allahu bikum lahikun. Naam. Assalamualaikum wahai penghuni kubur dari kaum mukminin dan kaum muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati orang-orang yang datang lebih dahulu maupun yang datang belakangan di antara kalian. Ya, sesungguhnya kami insyaAllah akan menyusul kalian. Nah, ya. Nas'allaha lana walakumul afiyah. Nah, kami mohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan kalian. Nah, hadis ini menyebutkan tentang doa ziarah kubur yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya perempuan boleh ziarah kubur. Rasulullah juga mengajarkan doa ini kepada siapa? Aisyah, Aisyah perempuan. Ya. Dari yang berikutnya, hadis yang kita bacakan tadi. Nabi SAW melewati seorang perempuan yang sedang menangis di kuburan. Anaknya. Rasulullah mengatakan, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Rasulullah tidak mengingkari ziarah kuburnya. Tapi yang Rasulullah ingkari, meratapi mayitnya. Sehingga Rasulullah menasihatkan supaya bertakwa kepada Allah dan bersabar. Nah, kalau seandainya tidak boleh ziarah kubur, niscaya Rasulullah akan mengingkari kemungkaran tersebut. Ya, dengan menyatakan jangan ziarah kubur. Ya, bagi perempuan. Dan Rasulullah tidak melarangnya ketika itu. Hanya memberikan nasihat supaya bertakwa kepada Allah dan bersabar. Ya. Dan yang lainnya, Rasulullah mengatakan, la ana Rasulullah SAW zawaratil kubur. Rasulullah SAW melaknat para wanita yang sering ziarah kubur. Ya, dengan kalimat zawarat. Ya, yaitu perempuan yang terlalu sering ziarah kubur. Sehingga wanita yang hanya sekali-kali dia ziarah kubur, tidak sering, tidak termasuk dalam larangan ini. Nah, larangan ini ditujukan kepada wanita yang sering ziarah kubur. Yeah. Adapun hadis yang menyebutkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur, Rasulullah melaknat para perempuan yang ziarah kubur. Lafaz ini lafaz yang dhaif, yang lemah. Ya. Hadis yang mengatakan Rasulullah melaknat para perempuan yang ziarah kubur, lafaznya dhaif. Nah, lafaz yang sahih, perempuan yang sering ziarah kubur. Nah. Ini di antara dalil-dalil yang menyebutkan tentang bolehnya bagi perempuan ziarah kubur. Dan telah dijelaskan pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ahkamul Janaiz, dan juga Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, tentang hukum ziarah kubur bagi perempuan. طيب لو الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته